anak dia berjaya masuk akhir 12 orang dipilih Akademi Fantasia. Apa menangis moy. Menangis. Kita ingat sedih. Seronok. La ilaha illallah. Bodoh pada itik sekati. Faham? Anakmu akan kena masuk dalam api neraka dengan azab yang begitu mendidih. Perempuan mana yang menderakan aura, yang menontonkan, mempertontonkan tubuh badannya di khalayak ramah, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka, belaking api neraka, sehingga tercabut habis kulit-kulitnya. Lepas tu Nabi kata Jibril, zalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Tak ramah umatku yang perempuan taat pada Allah dan Rasulullah sekarang. Nak, ada rapuan. Tu hak hiburan, hak sokan. Nah, kayak gini benda, sukan sukma. Nak, sukma sukan. Nah, tengok lagi. Satu majlis maksiat juga di sisi Allah. Bukan berlari tu maksiat. Bukan berenang tu maksiat. Mendedahkan aurat. Rapuan berlari luar pendek. Boleh? Ayah tiga kali haji. Anak berlari luar pendek 100 meter, 4 kali 100, 800 meter ada lagi. Dia pakai luar pendek ke pakai kena? Berlari. Luar pendek, baju kecil. Nampak? Dia balik tubik tali joli ke pinggan, berlari. Tak? Ha. Haram, seharang-harangnya. Seolah-olah umat Malaysia ni tak ada Nabi. Itu kan? Kabar kan? Seolah-olah kita tak ada Nabi. Tak ada ulama, tak ada kitab. Dalam keadaan begitu mencabar neraka Allah Subhanahu Taala. Nah. Siap majlis besar. Dalam upacara lari itu bawa api ke dia bawa api. Upacara wak lari api ni asal daripada Greek. Nah, Yunani kuno tu yang beragama Majusi. Wajib dibawa lari api dan dimasukkan ke dalam stadium. Dan bila masuk dalam stadium, mestilah segala orang yang hadir di situ kena berdiri. Hormat kepada api. Buat lagi cara stadium. Buat. Diri lagi. Tengok masuk ajaran Majusi. Lepas tu Nabi hamba sik. Fa'abawahu yuhawidani. Au yudansirani. Au yumajjisani. Ibu bapa lah yang tak beri didikan agama. Hingga anak ikut cara Yahudi. Atau cara Nasara. Atau cara Majusi. Kita kata Majusi mana ada tu? Pak lari api. Kemudian pula dalam acara Greek, agama Majusi kuno ni, bila diadakan satu majlis besar, kena nyala api. Nyala api. Api itu tidak boleh terpadam, melainkan setelah habis segala acara. Diwak kita dalam hukum. Dah tak ambil. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minkum. Barang siapa yang ikut upacara suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum. Ha? Itu serosok akidah dah. Nah, dah bini berlari, anak berlari. Pakai luar pendek. Puang. Tuan-tuan kata, puang. Kau jatah tadi. Pakai luar pendek. Kalau pakai lutut, ada khilaf. Kalau pakai luar cek berlari, tak tahu kan. Nah, 800 meter. 800 meter. Nombor jalan kaki, 1,500. 3,000. 4 kali 1,000. 4 kali 80,000 meter. Faham? Macam-macam kali. Nah. Ha tu kata. Abi bang kecong belaka. Nah, majlis maksiat. Dah ayah mari kata. Anak berlari. Ayah mari kata, anak boleh masuk final. Ayah mari kata dengan kereta atau dengan kaci atau dengan wajah atau kepala lori minyak saja. Faham? Ha tu. Padahal anak nak buat maksiat. Anak nak cabar ketuhanan Allah. Anak tu seolah-olah tidak beriman dengan adanya azab api neraka di akhirat nanti. Sebab tu anak tu berani. Mana-mana ayah yang membenarkan anaknya berlari di khalayak ramai perempuan dalam keadaan mendedahkan aurat, maka ayah itu dapat nama fasik serta merta. Jadi bapak fasik. Mak jadi ibu fasikah. Itu saja. Nak berenang dia. Pakai mana? Oh. Kita tak jadi tengok aja je tengok tak. Pakai gitu. Minau. Dah minau. Moyang kau buat berlakon gitu. Nah. Ha, tengok muka macam minak je. Nah. Ha, dah kalau pakai berenang Allah. Oh, puang terjun dari atas papan. Tum, buat lelaki tu kan sorok. Nah. Ha, kena hak berenang irama. Oh, jahat dia tu. Punggung saja tu imbu kat air. Imbu. Ha, dok. Lapang mata tu. Kita tak apa buat modal. Orang lain boleh tengok. Dah. Dah. Dah majlis maksiat. Majlis derhaka. Ah, tu kata. Dan kalau kita tak bertindak, tak buat apa-apa, nah, dengan kita-kita turun bala. Dengan kita-kita dan turun bala Allah. Dan mari ribut, mari tsunami, mari apa, dengan kita-kita mampu kerahbi. Bukan hak main sokang. Nah, berlari, hak kata berlari sunnah Nabi, berlari lah kerana. Berlari bukan berlari tunjuk aurat gitu. Nah, berlari tutup aurat. Bukan salah berlari. Tak ada salah kalau puan nak berlari 100 meter lompat pagar boleh. Pakar kana, pakar jubah, pakar jibak labu, pakar maknanya tutup aurat. Tak apa benda, nampak macam ke kembeh berlari. Lepuh, lepuh, lepuh, lepuh. Ada apa? Ada. Ni berhenti tepi tu pula, betul kasut. Hak tunggeng pula. Hak tunggeng masa kat garisan. Hak tu power tu. Ada. Hak suruh tunggeng tu. Hak tukar nak tembok. Tak tembok tak kata, tembok tak penutung. Apa? Mampu dua tiga kau. Dah mata dia tengok gitu. Nah. Masih tunggeng tu ada dia rapik pelenguk lah kan. Ada. Siapa-siapa boleh tengok. Ambil gambar ni, kau bawah ni. Hak puan lopak galah. Lopak pagar. Lopak kijang. Boh, lopak kijang. Gitu sayok. Nah, pengadil duduk di bawah, lepas atas kepala pengadil. Ha, ni sikit.